Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermajelis bersama untuk mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala dan yang telah dijadwalkan, sembari kita menunggu siapnya kitab pengganti usul sunnah, kita melanjutkan dahulu pembahasan kita kitab syarah Al-Qawaidil Arba yang berjudul Al-Bayan Al-Murassa' karya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, barakallahu li wa lakum, pada kesempatan malam hari ini tak lupa kita sampaikan himbauan kepada kita selaku ahlu sunnah wal jamaah dan secara umum kepada kaum muslimin seluruhnya untuk kita berpegang teguh kepada prinsip salaf di dalam kita beragama, di dalam kita berilmu dan beramal. Yang baru-baru ini kita ketahui bersama fenomena yang menimpa umat, lebih tepatnya kemarin hari Jumat terjadi peristiwa yang cukup membuat umat Islam terkhusus di negeri ini mengelus dada. Terjadi demonstrasi besar-besaran dan yang sangat disayangkan mereka mengatasnamakan demonstrasi yang mereka lakukan itu sebagai jihad. Mereka menyerukan bahwasanya demonstrasi atau unjuk rasa yang mereka lakukan itu mereka yakini sebagai jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan apa yang disebut dengan demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi atau unjuk rasa itu bukan bagian dari Islam. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Di zaman dulu maupun sekarang, para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kokoh di atas manhaj sunnah, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, mereka menjelaskan bahwasanya demonstrasi atau unjuk rasa itu bukan bagian dari Islam. Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Asy-Syaikh Al-Albani, dan masyayikh yang lain, mereka semuanya menjelaskan bahwasanya demonstrasi bukanlah ajaran Islam. Tidaklah demonstrasi itu dilakukan di tengah-tengah umat kecuali karena mereka mengadopsinya dari amalannya orang-orang kufar. Mereka mengadopsi hal itu dari orang-orang kafir. Adapun di dalam masyarakat Islam sejak zaman Rasul dan para sahabatnya hingga detik ini tidak pernah dikenal yang namanya demonstrasi atau unjuk rasa itu disyariatkan di dalam Islam. Tidak pernah dikenal di masa generasi yang terbaik dari umat ini. Generasi sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Tidak ada yang pernah melakukan hal itu. Atau di masa para ulama salaf. Di masa al-imam syafi'i. Di masa al-imam malik. Di masa Abu Hanifah. Di masa al-imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahumullahu jami'an dan seterusnya. Tidak pernah diketahui mereka melakukan amalan yang demikian, yaitu demonstrasi. Sehingga kita menghimbau kepada kaum muslimin secara umum, hendaklah mereka kembali mengkaji ulang apa yang telah mereka lakukan itu, dan mereka menisbatkannya kepada Islam, maka hendaknya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merujuk kepada bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan memang di sana terdapat beberapa syubhat yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan atau mendukung adanya demonstrasi. Tidak sedikit mereka, di antara mereka yang berdalil dengan hadis. Tapi ternyata setelah dicek kembali, diperiksa kembali hadis-hadis itu, riwayat-riwayat itu ternyata riwayat-riwayatnya dhaif. Lemah. Tidak sedikit pula di antara mereka yang berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran untuk membolehkan apa yang mereka lakukan. Padahal tidak pernah para ulama memahami ayat itu dipakai dalil untuk membolehkan adanya demonstrasi. Maka ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, hendaknya kita bersabar, terus istiqomah konsisten di atas prinsip salaf, di atas manhaj yang lurus ini. Jangan pernah kita tergoda, jangan pernah kita tertipu dengan slogan-slogan yang dilontarkan oleh para ahlul batil. Walaupun mereka menghiasi ucapan-ucapan mereka dengan ucapan-ucapan yang indah, membangkitkan semangat, memunculkan rasa solidaritas. Tapi janganlah kita tertipu dengan itu semua. Karena itu hakikatnya adalah slogan-slogan yang kosong dan menipu. Hendaknya kita tetap istiqamah pada ilmu yang telah kita pelajari dari manhaj as-salaf ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua di atas sunnah, di atas prinsip salafus saleh. Taib. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Bayan Al-Murassa karya Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai membahas sekelumit dari biografi penulis yaitu Syekh Ubaid, dan kita sudah pula membaca mukaddimah yang beliau tulis. Sekarang kita akan memasuki inti dari pembahasan kitab ini. Kita akan membaca sedikit demi sedikit penjelasan yang beliau rangkai di dalam kitab ini. Sesuai dengan judul kitabnya, Al-Bayan Al-Murassa, artinya adalah apa? Penjelasan yang terangkai atau teruntai dengan indah. Maka kita akan memulai pada malam hari ini membaca untaian-untaian penjelasan yang beliau sampaikan. Kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang merupakan matan dari kitab ini. Al-Qawaid adalah bentuk jamak dari qaidah. Ini sedikit kita membahas tentang judul dari matan, Al-Qawaid Al-Arba. Al-Qawaid bentuk jamak dari Al-Qaidah. Al-Qaidah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala adalah al-asl alladhi yatafarra' anhu masail kathirah au furu'un kathirah. Al-qa'idah maknanya adalah dasar, prinsip dasar yang bercabang darinya banyak permasalahan, atau bercabang darinya permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Jadi kaidah itu permasalahan yang umum, yang menjadi landasan dan pokok, yang darinya lah bercabang masalah-masalah yang lain yang lebih kecil, atau masalah-masalah furu', cabang. Ya. Kalau sebagian para ulama juga menyebutkan makna dari al-qaidah, itu adalah seperti al-asl, ya, yaitu alladhi yubna alaihi ghairuhu. Taib. Sehingga di dalam matan ini, matan al-qawaid al-arba, tema yang akan dibahas oleh penulisnya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, beliau akan membahas seputar ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirk, wa ma hiyal qaidah fit tauhid wa ma hiyal qaidah fis syirk. Di dalam Al-Qawaidul Arba, penulisnya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan membahas tentang tauhid dan syirik. Apa saja kaidah-kaidah di dalam permasalahan tauhid, dan apa saja kaidah-kaidah yang berkaitan dengan asyirik atau kesyirikan. Demikian penjelasan singkat dari makna al-qawaidul arba. Adapun al-arba maknanya adalah empat. Sehingga al-qawaid al-arba maknanya adalah tiga kaidah. Maksudnya adalah kaidah yang berbicara tentang tauhid dan syirik. Taib. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, as'alullahal karima رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. Aku meminta kepada Allah Zat yang Karim, yang Maha Mulia, رب العرش العظيم, رب عرش yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Nanti akan dijelaskan oleh syarih apa makna yatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikanmu mubarakan, diberkahi dimanapun engkau berada. Beliau memulai risalah ini dengan doa. Dengan doa kepada pembaca risalah yang beliau tulis. Ini termasuk ya, kebiasaan para ulama di dalam mereka menulis kitabnya. Wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan semoga Allah menjadikanmu jika diberi nikmat bisa bersyukur. Wa idabtuliya sabara. Dan jika diuji dengan ujian atau musibah, sabara, bisa bersabar. Wa idza aznaba istaghfara. Dan jika berdosa, melakukan dosa atau kesalahan, beristighfar, meminta maghfirah, ampunan dari Allah. Fa inna hadhihi tsalatsa unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya tiga hal ini, itu tiga hal yang beliau sebutkan terakhir, idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Tiga hal ini adalah alamat kebahagiaan, tanda-tanda kebahagiaan pada seorang hamba. Asy-syarah, kita akan baca penjelasannya. Qala syarih Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, fahadihi khamsu da'awatin da'a bihal musannifu rabbahu jalla wa'ala. Maka ini adalah lima doa. Da'awat bentuk jamak dari da'wah, yaitu bermakna doa, ad-du'a, doa. Ini adalah lima doa yang dengannya musannif, yaitu penulis matan Al-Qawaidul Arba, berdoa kepada Rabbnya Jalla wa'ala, lil mukhatabi wal qari'i. Beliau mendoakan untuk orang yang diajak bicara, yaitu pembaca dari risalah yang beliau tulis ini, siapapun dia, dimanapun dan kapanpun dia, termasuk kita yang sedang mengkaji kitab beliau ini, risalah beliau ini, terkena doa beliau. Wa hadza min asalibi at-tashwiq. Maka ini adalah di antara bentuk metode-metode untuk tashwiq, untuk memberikan motivasi. Tashwiq adalah masdar dari syawwaqa yushawwiqu tashwiq, bermakna itu menjadikan orang lain itu termotivasi, menjadikan orang lain semangat. Muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai risalahnya dengan doa. Ini termasuk metode penulisan yang dengannya orang tergugah, yang dengannya orang menjadi lebih semangat untuk membaca risalah yang beliau tulis. Tentunya juga di dalam doa itu terkandung kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Dan di antara faedahnya adalah seorang akan menjadi termotivasi dan menjadi lebih semangat. Allati daraja 'alaiha ulama'una. Yang mana metode yang seperti ini, metode penulisan kitab atau risalah yang diawali dengan tashwiq, menggugah motivasi pembaca, itu adalah metode yang daraja 'alaiha ulama'una, yang biasa diterapkan oleh para ulama kita sejak dahulu sampai sekarang. Wal gharadu minhu tahyi'atul mukhatabi lima yulqa ilaihi. Dan di antara tujuan atau maksud dari uslub tashwiq ini tadi, uslub untuk menggugah motivasi ini tadi, di antara tujuannya adalah untuk tahyi'atul mukhatab, mempersiapkan orang yang diajak bicara, lima yulqa ilaihi, terhadap apa yang akan disampaikan kepadanya. Ya. Ketika seorang sudah termotivasi, ya, semangat, disampaikan doa kepada mereka, maka hal ini akan menggugah perhatiannya, sehingga lebih siap untuk mendengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan kepadanya. Ini diantara tujuannya. Taib. Ad-da'watul ula. Kemudian beliau, yaitu Asy-Syarih hafizahullah, akan merinci satu persatu dari makna doa yang diucapkan atau disebutkan oleh muallif, penulis matan. Ad-da'watul ula, doa yang pertama. Kita di sini, ketika kita membaca nanti penjelasan-penjelasan Syarih Asy-Syaikh Ubaid, kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak, faedah yang sangat besar. Oleh karena itu kita perhatikan baik-baik bagaimana penjelasan beliau. Ad-da'watul ula, doa yang pertama. Tawallillahi lahu fid dunya wal akhirah. Doa yang pertama adalah beliau mendoakan kepada pembaca risalah ini untuk agar Allah menjaga dan menolongnya, menjadi wali baginya di dunia dan di akhirat. Wa makna hadza, dan makna dari hal ini, makna doa agar Allah menjadi wali kita di dunia dan di akhirat, maknanya adalah annallaha yakunu ma'a hadzal muslimi ma'iyatan khasah. Maknanya adalah bahwasanya Allah akan bersama muslim, hamba muslim tadi, ma'iyatan khasah, dengan kebersamaan yang khusus. Ma'iyah merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya beliau bersama hamba-hambanya. Allah bersama hambanya dan makhluknya. Al-ma'iyah adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yang bermakna bahwasanya Allah ta'ala bersama makhluk-makhluknya dan para hambanya. Dan para ulama membagi sifat ma'iyah ini menjadi dua jenis. Yang pertama al-ma'iyah al-amah, dan yang kedua al-ma'iyah al-khasah. Yang pertama kebersamaan yang sifatnya umum, yang itu terjadi pada seluruh makhluknya, yang soleh maupun yang toleh, yang taat maupun yang bermaksiat, yang mukmin maupun yang kafir, dan makhluk-makhluknya yang lain. Di dalam firman Allah, Allah menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Di situ disebutkan lafaz ma'a, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Dan ini kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya umum, yaitu al-ma'iyah, al-amah, itu mencakup seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah senantiasa memeliharanya. Adapun yang dimaksudkan oleh muallif di sini, doa agar Allah bersama kita dengan kebersamaan yang sifatnya khusus, atau yang diistilahkan dengan al-ma'iyah al-khasah, itu adalah kebersamaan Allah, ma'iyatullah, yang khusus Allah berikan kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang taat kepadanya, sehingga tidak diperoleh oleh semua makhluk, hanya akan didapatkan oleh hamba-hambanya yang beriman dan taat. Muqtadaha, konsekuensi dari al-ma'iyah al-khasah ini tadi, ketika Allah sudah bersama dengan hamba tadi, hamba yang mukmin tadi, muslim tadi, konsekuensinya adalah hifdhuhu wa tathbituhu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah alal islami was sunnah. Konsekuensi yang akan didapatkan oleh hamba tadi adalah hifdhuhu, ay hifdhullah ta'ala, penjagaan Allah kepada hamba tadi, wa tathbituhu, dan Allah akan mengokohkannya. Tathbit dari kata thabbata, thabbata yuthabbitu, tathbit itu mengokohkan. Allah akan mengokohkannya, Allah akan menjaganya dan mengokohkannya, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang pasti, dengan ucapan yang kokoh, dengan kebenaran. Fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Alal islami was sunnah, Allah akan menjaga si hamba tadi dan mengokohkannya di atas Islam dan sunnah. Ini adalah nikmat yang terbesar yang bisa didapatkan oleh seorang hamba, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya, bersama dengannya dengan ma'iyah yang khasah, kebersamaan yang khusus, yang ini akan menjadikan si hamba tadi terjaga imannya, takwanya, dia hidup di dunia ini dan meninggal di atas Islam. Begitu juga nanti di akhirat, Allah akan senantiasa menjaganya dan mengokohkannya. Nah, sehingga kebersamaan ini sifatnya terus menerus, artinya di dunia maupun di akhirat. Di alam barzah pun seorang hamba butuh kepada penjagaan dan pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika seorang hamba telah dikuburkan di dalam kuburnya, mendapatkan fitnatul kubur, mendapatkan ujian berupa pertanyaan dari malaikat, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, butuh dari penjagaan Allah dan pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melalui fitnah kubur tersebut dengan selamat. Kalau bukan karena Allah, tidak akan bisa dia selamat dari fitnah kubur tadi. Begitu juga nanti di akhirat, di padang mahsyar, ketika seorang hamba mendapatkan penjagaan dan pengokohan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuknya ketika manusia sedang menderita di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal di atas kepala-kepala manusia ketika itu, maka di antara hambanya ada yang Allah jaga, dengan Allah teduhkan mereka, Allah naungi mereka, sehingga mereka tidak merasakan penderitaan itu. Begitu juga ketika sudah mengalami yang namanya perhitungan amalan, kemudian ketika mereka melewati sirat, yang itu adalah penentu kebahagiaannya di akhirat kelak, apakah dia termasuk ahlun nar ataukah ahlul jannah, butuh kepada penjagaan Allah dan pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba tidak akan bisa lepas ya, dari butuhnya mereka kepada penjagaan Allah. Sehingga doa ini dikedepankan, mu'alif kedepankan doa ini karena pentingnya. As-salallahu al-karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Nah, ini doa yang pertama. Kemudian as-thaniyah, doa yang kedua. Ja'alahu mubarakan aina makana. Itu doa yang disampaikan mu'alif agar menjadikan para pembaca kitab ini untuk mubarakan, diberkahi, aina makana, dimanapun dia berada. Berkata Asy-Syaikh Ubaid, hafizahullah, wa hadhihi ma'khudhatun min qawlihi ta'ala fima akhbarallahu bihi min khabaril masihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummihi alaihi masallatu wassalam. Doa ini diambil dari firman Allah Ta'ala, di mana Allah mengkhabarkan tentang kisah Al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam alaihissalam, dan kisah ibunya alaihi masallatu wassalam. Qala, Allah berfirman dalam ayat tersebut, di dalam surat Maryam ayat yang ke-31, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam menyebutkan nikmat Allah yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada beliau, beliau menyebutkan karunia yang beliau dapatkan itu, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikanku mubarakan, diberkahi dimanapun aku berada. Sejak beliau kecil hingga naam dewasa, Allah jadikan beliau diberkahi dimanapun beliau berada. Wal makna, dan makna dari doa ini, doa agar kita diberkahi dimanapun kita berada, maknanya adalah bi'ayya ja'alahu allahu nafi'an muntafi'an haythuma halla. Maknanya adalah Allah menjadikan seorang hamba tadi nafi'an, bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada makhluk Allah yang lain, muntafi'an, dan dia pun bisa mengambil manfaat. Jadi nafi'an itu bermakna memberikan manfaat kepada orang lain. Adapun muntafi' itu artinya mengambil manfaat dari pihak lain. Haitsuma halla, dimanapun dia berada, dia bermanfaat atau mengambil manfaat. Miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr, dia menjadi kunci kebaikan dimanapun dia berada dan menjadi penutup segala kejelekan. Bayangkan seorang hamba dimanapun dia berada, dia menjadi kunci pembuka kebaikan. Di rumahnya, di jalan, ya, dimanapun dia berada, menjadi sebab kebaikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Di samping itu, dia juga menjadi sebab tertolaknya berbagai kejelekan. Penutup segala kejelekan, artinya mencegah kejelekan itu jangan sampai terjadi dimanapun dia berada. Ini makna seorang diberkahi. Kebaikan sifatnya umum, kebaikan dunia maupun akhirat. Kejelekan pun demikian, kejelekan duniawi maupun ukhrawi. Tentunya yang lebih besar kedudukannya adalah perkara din. Haitsu halla nafa'a wantafa'a, dimanapun si hamba tadi berada, dia bisa memberikan manfaat atau mengambil manfaat. Afada wastafada, bisa memberikan faedah kepada pihak lain, kepada orang lain, atau dia mengambil faedah dari orang lain, dari saudaranya. Ya. Demikian seharusnya kita, barakallahu fikum, dimanapun kita berada, prinsip kita adalah seperti ini. Ya. Jadikanlah ini prinsip kita. Dimanapun kita berada, imma kita memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan faedah kepada orang lain, baik itu manfaat duniawi maupun ukhrawi, atau kita mengambil manfaat dari saudara kita. Saudara kita ada yang diberikan kelebihan berupa ilmu, berupa pemahaman yang lebih dari kita, kita mengambil faedah darinya. Nah, demikian. Yujrillahu ala lisanihil haqqa, Allah mengalirkan atau menjadikan kebenaran itu di lisannya. Ucapan dia, tutur kata dia dipenuhi dengan kebaikan. Tidak ada kejelekan. Wa yatabassar bihi man aradahu Allahu lahul basirata. Dan dengan dia, dengan sebab dia, Allah jadikan siapa yang Allah kehendaki bisa yatabassar, bisa mendapatkan hidayah. Dia menjadi sebab hidayah bagi orang lain dimanapun dia berada, bagi barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya. Ini adalah makna ketika seorang hamba itu mubarakan, diberkahi dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, dia bermanfaat bagi orang lain, atau dia bisa mengambil manfaat dari orang lain. Dia ucapannya dipenuhi dengan kebaikan. Dia adalah kunci pembuka bagi setiap kebaikan dan penutup dari kejelekan, mencegah dari segala bentuk kejelekan. Dan dia menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Ini adalah makna mubarak, diberkahi. Kemudian ad-da'wah ats-tsalitsah, doa yang ketiga. Sebenarnya doa-doa yang kita ketahui maknanya ini bisa kita praktekkan kepada anak kita. Sering-seringlah kita mendoakan anak kita. Jangan kita bakhil, jangan kita pelit untuk mengucapkan doa kepada anak kita. Coba kita introspeksi diri. Dalam hari ini, sehari ini kita sudah mendoakan anak kita berapa kali? Atau keluarga kita? Doakan dia dengan doa seperti ini. Ja'alakallahu mubarakan aynama kunta, misalnya. Doa ringan. Sambil kita misalnya ya bermain dengan anak kita, dia membuat kita senang tingkah lakunya, ya. Dia mau patuh kepada orang tuanya, kita doakan. Ja'alakallahu mubarakan aynama kunta. Dan terus diulang-ulang doa itu, dipersering. Nah, atau doa yang pertama tadi, Nasallallahu yatawallaka fid dunya wal akhirah. Kalau kita belum pernah mendoakan doa ini kepada anak kita, mungkin mulai malam ini atau mulai besok bisa kita terapkan. Bisa kita praktekkan. Doa yang sangat baik. Doa yang sangat baik. Ad-da'watu tsalitsah. Doa yang ketiga. Asyukru alal ata. Bersyukur terhadap nikmat. Al-ata bisa bermakna nikmat. Syukur terhadap pemberian atau nikmat. Wa hadza ma'nahu annahu sa'ala lil mukhatabi ay yakuna syakiran 'ala ma an'ama Allahu bihi 'alayhi fi dinihi wa dunyah. Doa ini maknanya adalah beliau meminta bagi orang yang diajak bicara untuk menjadikannya seorang yang syakiran, seorang yang bersyukur. Alama an'amallahu bihi alaih, terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Baik dalam urusan din, urusan agama, maupun urusan dunia. Segala nikmat yang kita rasakan, baik nikmat agama maupun nikmat duniawi, semoga Allah menjadikan kita orang yang bersyukur. Sekecil apapun nikmat itu, kita harus tahu nikmat itu dari Allah dan kita bisa mensyukurinya. Ya. Nikmat diberikan rizki yang halal, kita tidak merasakan kelaparan, kita bisa tinggal di, kita bisa berteduh. Ya. Allah berikan kita nikmat untuk bisa tinggal di rumah yang layak huni. Allah berikan nikmat kepada kita bisa mengenal manhaj yang sahih, akidah yang sahihah, mengenal manhaj al-sunnah wal-jamaah, dalam keadaan masih banyak atau bahkan mayoritas manusia belum Allah berikan nikmat ini. Dan Allah karuniakan nikmat ini kepada kita. Kita bersyukur, ya, dan wajib untuk mensyukurinya. Wa syukru yatahaqqaqu lil 'abdi bi thalathati umurin. Dan syukur itu bisa terrealisasi. Yatahaqqaq, terrealisasi pada diri seorang hamba dengan tiga perkara yang diistilahkan oleh para ulama, mengistilahkannya dengan arkanus syukur, rukun-rukun syukur. Syukur ada tiga rukun yang tidak akan bisa syukur itu terrealisasi kecuali dengan menerapkan semua rukun syukur ini tadi. Kalau satu rukun saja ya hilang, maka belum bisa dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, yang pertama, al-iqraru bin ni'mati batinan. Pengakuan di dalam hati bin ni'mah, terhadap nikmat yang dia rasakan. Maksudnya apa? Wa dzalika bi'tiqadihi anna hadhihi an-ni'ama hiya minallahi. Dengan dia meyakini dengan sepenuhnya, dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada rasa ragu sedikit pun, bahwasanya nikmat-nikmat yang dia rasakan, yang dia peroleh tadi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Famaradduha ilaihi. Asal nikmat itu hanya dari Allah semata. Sehingga apa? Insya'a abqaha wa insya'a salabaha. Jika Allah menghendaki, Allah akan tetap melanggengkan nikmat tadi. Allah akan menjaga nikmat tadi kepada ada pada diri kita. Allah menjaganya dan melanggengkannya jika Allah menghendaki. Tapi jika Allah menghendaki, Allah bisa mencabutnya seketika, kapanpun Allah mau. Ini keyakinan yang harus ada pada diri seorang hamba. Setiap nikmat yang dia rasakan, dia meyakininya itu dari Allah. Sehingga Allah lah yang menentukan Ketika Allah menghendaki, Allah akan menjaga dan melanggengkannya. Tapi jika Allah menghendaki, Allah akan mencabutnya sewaktu-waktu. Sehingga yang seperti ini, ketika seorang hamba sudah memiliki keyakinan dalam batinnya yang seperti ini, itu akan melahirkan rasa roja wal khauf, rasa berharap kepada Allah, sekaligus mahabbah, rasa cinta kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Seorang itu diberikan tabiat, ya, manusia itu diberikan tabiat mencintai pihak yang memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Sehingga sangat hina seorang hamba yang tidak memiliki rasa cinta kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan nikmat yang sangat banyak kepadanya, menciptakannya, memberikan dia rizki, menjaganya, ya, dan seterusnya. Dan tentunya ketika seorang hamba menyadari hal itu, akan lahir rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga melahirkan rasa roja, berharap kepada Allah agar melanggengkan nikmat ini, sekaligus muncul rasa khauf, takut, jangan sampai Allah mencabutnya. Jangan sampai dia melakukan perkara-perkara yang menjadikan Allah murka, sehingga mencabut nikmat ini. Ya. Nah, ini rukun syukur yang pertama. Atsani, yang kedua. At-tahadduthu bin ni'mati zahiran. Kalau tadi amalan batin, orang lain enggak bisa lihat. Hanya dia yang bisa merasakan, hanya dia yang bisa menilai sejauh mana dia sudah memiliki rukun yang pertama ini tadi. Sejauh mana dia sudah mengamalkannya di dalam batinnya. Semakin seorang hamba mengingat-ingat, Allah berikan nikmat ini kepada saya, nikmat yang ini, nikmat yang ini, akan semakin besar rasa cintanya kepada Allah dan rasa harapnya serta rasa takutnya. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, la tandur ila ma huwa a'la minkum. Ya. Unduru ila ma huwa asfal minkum wa la tandur ila ma huwa a'la minkum, atau yang semakna dengan itu. Jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi darimu dari sisi nikmat, baik nikmat duniawi maupun nikmat duniawi. Jangan lihat kepada orang yang lebih atas. Ya. Lihatlah orang yang lebih bawah kondisinya darimu. Kalau kita melihat yang lebih atas terus, apa akibatnya? Kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ya. Tapi ketika kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita kondisinya, itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sehingga yang pertama tadi amalannya amalan batin. Ya. Adapun yang kedua ini amalan yang sifatnya zahir. At-tahadduts bin ni'mati zahiran indal hajah. Yaitu menceritakan nikmat zahiran, secara zahir, terang-terangan, indal hajah, jika memang ada hajat atau kebutuhan. Aw hina yara maslahatan taqdati dzalika, atau ketika dia melihat ada maslahah, ada kemaslahatan yang bisa tercapai ketika dia melakukan itu tadi. Yaitu apa? Tahadduts bin ni'matillah, menceritakan nikmat Allah kepada pihak lain. Bukan sebagai bentuk kesombongan, bukan dalam rangka berbangga diri dan menyombongkan diri, bukan. Tapi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, menunjukkan keutamaan Allah kepada dirinya, karunia Allah kepada dirinya. Misalnya apa? Mithal ruzikta walhamdulillah bi'asharati banina kulluhum yahfadhu kitab Allah. Misalnya engkau diberikan rezeki, diberikan nikmat, walhamdulillah, dengan 10 anak yang semuanya menghafal Al-Quran. Misalnya nikmat ini. Ya. Maka boleh dan disyaratkan kita untuk menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Rabbmu fahaddits, ceritakanlah. Ya, tapi bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka berbangga diri ataupun menyombongkan diri. Ya, bukan. Di antara niatnya bisa kita niatkan untuk memotivasi pihak lain untuk ya, termotivasi. Ya. Nah, rukun yang kedua ini yaitu syukur dengan lisan. Kalau yang pertama tadi syukur dengan qalbu. Yang kedua ini syukur dengan lisan, bisa juga dalam bentuk tahmid, memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Jadi ini bentuk yang pertama, yaitu dengan menceritakan nikmat yang dia dapatkan. Yang kedua dalam bentuk memuji Allah. Walhamdulillah, ya. Ketika kita mendapatkan nikmat yang menggembirakan jiwa kita, kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalaupun ketika kita mendapatkan suatu yang kurang menyenangkan hati kita, kita memuji Allah pula. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Ketika kita melihat, mengetahui orang lain mendapatkan musibah, kita juga harus bersyukur. Mengucapkan tahmid, alhamdulillah, kita bisa terhindar dari musibah itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini contohnya zikir yang disyaratkan ketika kita melihat pihak lain, orang lain tertimpa musibah, ya, kita bersyukur kita terhindar dari musibah itu. Allah selamatkan kita. Dan semoga Allah menjaga kita jangan sampai kita tertimpa musibah yang serupa, baik musibah yang sifatnya duniawi maupun yang menimpa agama. Ya. Nah, seperti itu tadi lafadznya. Alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku. Mimma batalahu bih, dari apa yang menimpa dia. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan aku keutamaan dari kebanyakan makhluknya. Ini diantara bentuk-bentuk asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Kemudian rukun yang ketiga, ats-tsalits, sarfu hadhihi ni'mati fi mardati maulaha wa mu'tiha wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah maulaha wa mu'tiha, maksudnya adalah keridhaan si pemberi nikmat tadi, zat yang telah mengaruniakan nikmat tadi, wa huwa Allah, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut bukan untuk perkara yang Allah murkai, bukan pada perkara-perkara yang justru menimbulkan murka Allah dan kemarahan Allah, tapi harus kita pergunakan dan kita pakai untuk perkara-perkara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Ahmad dan yang selainnya, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Ad-Da'ifah. Ya. Beliau menyebutkan hadis ini dengan sanadnya, kemudian menyatakan sebagaimana dalam ta'liq, ya, catatan kaki bisa antum lihat. Wa qala al-Albaniyyu fi ad-da'ifati 'inda hadis, kemudian disebutkan nomornya, isnaduhu sahihun 'ala syarti Muslim. Sanadnya sahih, isnadnya sahih sesuai dengan syarat al-Imam Muslim rahimahullah. Bunyi hadisnya, ni'mal mal as-salihu lil 'abdi as-salih. Sebaik-baik harta, ini ni'mal mal, sebaik-baik harta adalah harta yang baik, ya, as-salih, harta yang baik yang halal, lil 'abdi as-salih, milik orang yang saleh. milik hamba yang soleh. Itu sebaik-baik harta. Harta yang halal, harta yang baik, yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Karena apa? Karena dengan kesolehan yang ada pada hamba tersebut, dia akan menggunakan harta yang baik tadi untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Karena insyaallah akan kita nanti ada ijtima' atau rapat musyawarah dengan beberapa ikhwah terkait dengan program acara daurah yang akan kita laksanakan pada pekan depan dan juga yang terkait dengan program tebar majalah. Taib, koordinatornya siapa? Abu Salim, ada? Hadir. Abu Nabila? Abu Nabila hadir? Oh ya. Taib. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ini rapatnya gimana? Semua ikhwah diajak atau koordinatornya dulu? Atau ada yang mau disampaikan? Mumpung ikhwah lagi kumpul.